नियत है वो मोहतरम लईक साहब ने बड़े अच्छे पैराया में आपके सामने बयान कर दी है। Pentingnya kelas ini sudah dijelaskan oleh Tuan Laik Ahmad Nasir Sahib dari berbagai segi. Saya tidak akan banyak menambahkan dari apa yang sudah beliau sampaikan itu, tapi ada satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa ketika tuan-tuan datang ke Jamia pada waktu itu masih di dalam umur muda. Esa dor tha insan puri tarah samajhdar nahi hota. Yaitu umur ketika manusia belum bisa memahami segala sesuatu. Uska dhyan padhai ke ilawa dusre kamon ki taraf zyada hota hai. Bahkan perhatian orang seperti itu lebih banyak pada hal-hal yang lain dibandingkan kepada pelajaran. Bahkan kadangkala tidak banyak memperhatikan pelajaran. Sehingga waktunya banyak di gunakan untuk hal-hal yang selain pelajaran, misalnya bermain atau berbincang-bincang dengan teman-teman. Sehingga perhatian yang semestinya diberikan kepada pelajaran tidak terpenuhi dengan baik dan tidak bisa mengambil faedah dari pelajaran yang diberikan. Lekin is baat ka ehsaas use us waqt ya fauri taur par nahi hota. Namun pemikiran seperti itu tidak terbetik pada saat pendidikan. Balki jab wo aage maidane amal pe jata hai aur uske samne mukhtalif masail aate hain to phir yaad aata hai ki hamare ustad hame padhana chahte the, hame samjhate the baar baar aur hum tawajjuh nahi dete. Tapi ketika tiba di lapangan dan banyak hal-hal yang dihadapi, barulah teringat bahwa para dosen telah berupaya memberikan pelajaran kepada kami, tapi kami tidak memberikan perhatian. Sehingga bisa saja kemudian muncul pemikiran bahwa kalau seandainya kami diberi kesempatan lagi untuk masuk kelas, ikut kelas Jamia, maka kami akan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan pemikiran bahwa kalau dapat lagi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, maka kami akan mengambil faedah sebanyak-banyak untuk keperluan di lapangan. Dan saya ingatkan kembali bahwa kesempatan ini adalah perhatian yang penuh kasih sayang dari Hazrat Khalifatul Masih, sehingga kalian mendapatkan kesempatan untuk ikut kelas ini. एक अलहदा जगह पर सिर्फ इस काम के लिए जमा किया गया है कि ताकि आप उस इल्म के एक बड़े हिस्से की दोहराई करें। यदि dengan adanya kelas ini tuan-tuan dilepaskan dari berbagai macam persoalan di lapangan, lalu kemudian dikumpulkan dalam satu tempat dan diberikan kesempatan untuk bisa mengulang kembali sebagian besar dan hal-hal yang perlu kalian ulang. Oleh karena itu, ambillah faedah sebanyak-banyaknya dari kesempatan ini yang dengan dasar pemikiran tadi. Kemungkinan setelah ini tuan-tuan tidak akan memperoleh lagi kesempatan seperti ini. Sebagaimana jumlahnya mubaligi. Karena begitu banyaknya jumlah mubalig sehingga nanti setelah tuan-tuan akan ada lagi jumlah yang besar yang akan mengikuti kelas. Di sisi lain jumlah mubalig akan terus bertambah. Dan bisa saja kemungkinan kelas seperti ini akan berlanjut beberapa lama atau beberapa kali dan kemudian akan dihentikan. Itu ketika semua mubaligh yang ada di dalam negeri ini telah mengambil faedah dari kelas ini. Oleh karena itu upayalah semaksimal mungkin dan dengan penuh kerja keras dan dengan doa-doa Allah Ta'ala se madad mangi bagaya, tanpa memohon doa kepada Allah Ta'ala kita tidak dapat melakukan apapun. Aaj ki jo class hai hamari pehla period ye Quran Majid ki tafsir ka hai. Period pertama dari kelas kita ini adalah tafsir Al-Quran. Sebagai permulaan maka saya akan menjelaskan mengenai tafsir surah Al-Fatihah. Jadi sebelum saya melanjutkan mengenai pelajaran ini, maka ada lebih baik saya akan meminta tuan-tuan memperkenalkan diri. Sehingga kita dapat saling mengenal. Sehingga akan bisa lebih mempermudah perbincangan kita. Saya akan memperkenalkan pertama diri saya sendiri secara. Nama saya adalah Asif Mahmud Dar. Dan saya menamatkan Syahid di Jamiah Rabwa tahun 2000. Dan saya selama 2 tahun setelah itu bertugas di Sialkot, Pakistan. Lalu kemudian saya ditugaskan ke Afrika. Yaitu di salah satu negara berbahasa Prancis di Benin. Dan kami juga beberapa lama ditugaskan di tafsir untuk juga sambil mempelajari bahasa Prancis. Dan kemudian saya ditugaskan di Benin itu selama 9 tahun lebih beberapa bulan. Setelah setahun kemudian keluarga saya pun menyusul ke sana. Tapi karena anak saya sakit, maka saya tahun 2012 terpaksa kembali ke Pakistan. Dan sejak itu sampai sekarang saya merupakan kepala perpustakaan Tahrik Jadid. Jadi جو دارال قضاء ہے ربوہ میں مرکزی, اس میں قاضی کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پانا. Dan juga selain itu saya juga sebagai kadi di Dewan Kada Pusat yang markazi di Rabuah. Dan sekarang sesuai dengan perintah Huzur saya berada di depan tuan-tuan. Ya, itu mulai dari sebelah kiri saya memperkenalkan satu persatu. Assalamualaikum. Nama saya Hisham Bek Islam. Saya lulus Jamia tahun 2007. Kemudian saya ditugaskan selama 3 tahun di Isyad. Lalu pincal Isyad nih. 7 tahun ini sampai sekarang ditugaskan di jemaat yang terdekat dari markas, yaitu Jemaat Sinang Barang. Dan setelah ini saya akan dipindahkan ke daerah ibu kota, yakni di Jemaat Jakarta Barat. Pasti Jakarta Barat. Nama saya Habibullah Irwan. Habibullah Irwan. Lulus Jamiah tahun 2002. Tugas pertama di Kerinci jadi 6 tahun. Kemudian pindah ke Solok Selatan, Sumatera Barat 1 tahun. Dan sekarang di Sebemban, Kalimantan Selatan hampir 2 tahun. Nama saya Muhammad Tulang Rasulahmat Fahir, lulus tahun 2002. Tugas pertama di Sulawesi Selatan selama 3 tahun. Kemudian di Sulawesi Tenggara 11 tahun. 11 tahun. Assalamualaikum. Nama saya Solehuddin Mahmud Ahmad, lulusan Jamia Parung tahun 97. Pertama tugas di wilayah Jawa Tengah, baik di Kabupaten Kendal, kemudian pindah ke Kabupaten Sukoharjo. Dari Sukoharjo pindah ke Jemaat Tawangmangu, masih di Jawa Tengah 2 tahun. Kemudian pindah ke Sumatera, tepatnya di Jemaat Singkut Jambi selama 8 tahun. Dari Jambi pindah ke Solo 3 tahun setengah. Solo ke Solo? Solo, Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah. Dan dari Jawa Tengah ini setelah mungkin mengikuti refreshing course ini pindah ke Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Masih Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muhyiddin, dari Jemaat 1991 pertama di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara 4-5 bulan. Dari tahun 1992 sampai 1997 ditugaskan ke Thailand. Kemudian kembali 1998 sampai 2000. 2008 tugas di Sukabumi Jawa Barat, kemudian Umat Batik dan Sal masih di Jawa. Kemudian 2009 sampai sekarang ditugaskan saya berikutnya berselamat lulus tahun 1986 dan di Bogor 4 tahun kemudian di Rio 3 tahun kemudian di Thailand 4 tahun nama saya Ahmad Sakat, lulus dari Jaminan tahun 2000. Tugas pertama selama 2 tahun di Gresik, Jawa Timur. Kemudian dari 2002 sampai 2004 di Jember, Jawa Timur. Kemudian 2004 sampai 2013 di Gunung Kidul, Jogja. Kemudian 2013 sampai 2014 di Cimahi Susukan, Jawa Tengah. Dan dari 2014 sampai sekarang di Cimahi Tawangmangu. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Basit Nazim Ahmad. Lulusan Jamiah tahun 1997. Tugas pertama di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 4 tahun. Kemudian tahun 2001 sampai 2005 Ciparai Cianjur 4 tahun. Kemudian balik lagi ke Ciamis, Jawa Barat 2005 sampai 2009 4 tahun. Kemudian di Sadasari, Majalengka 2009 sampai dengan 2016, 8 tahun. Dan sekarang tugas di Singkut, Jambi baru 11 bulan. Baki mukhlif period with Singkut ini. Ini kan katanya masih panjang kelas kita, jadi nanti yang berikutnya kita harus berikutnya lagi atau lebih. Tapi yang pada sabak kan harus disabi pada. Nanti kita akan belajar. Oke, untuk itu untuk kenalannya. Apa sih yang Urdu bol sakte hai, jab humse kuch pucha jaye, to better hai wo Urdu mein jawab dein. Jadi katanya bagi mereka yang mengerti Urdu, ketika ditanya, mestinya jawabnya dalam bahasa Urdu. Taka aapki Urdu zuban ki bhi practice hoti hai. Sehingga agar supaya bahasa Urdu kalian itu bisa terlatih. Terlatih. So, jo hamara aaj ka sabak hai, ye surat Fatiha ke mutalliq hai. Dan kita mengenai surat Al-Fatihah. Aap log achhi tarah jante hain. ये सात आयत पर मुस्तमिल एक सूरत है पंथ मां बताता है bahwa ini terdiri dari 7 ayat जिससे कुरान मजीद का आगाज होता है yang merupakan permulaan Al-Qur'an ये सूरत मक्का में ही नाजिल हुई थी turun di Mekah और इसका पढ़ना हमारे लिए हर नमाज की हर रकअत में जरूरी है dan bagi kita penting untuk dibaca di setiap rakaat salat. Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu ne apni tafsir mein ye likha hai. Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu menulis dalam tafsir beliau ke ek din mein mukhtalif rakaat mein jo surat Fatiha padhi jati hai usko agar gina jaye to ye 40 से लेकर 80 तक इसकी तादाद बन जाती है Kalau dihitung jumlah kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari dalam berbagai kesempatan, maka akan didapat 40 sampai 80 kali kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari. Wo tadad fi huzur mein tafseel se aage likhi hai ke fajr ki namaz mein do sunnatein ada ki jati hain aur do farz ada kiye jate hain. Char baar fajr ki namaz mein aap surah Fatihah padhte hain. Lalu beliau radhiyallahu merinci, misalnya beliau tulis bahwa di sholat fajar 2 rakaat sunnah dan 2 rakaat fardu, jadi 4 rakaat kita baca di waktu pagi. Isi tarah huzur mein namaz zuhur, asar, maghrib, isha aur iske ilawa tahajjud aur kuch aur nawafil bhi hum ada karte hain, un sab ko gin ke iski maximum tadad 80 batayi hai. Dan semua sholat yang fardu dan kemudian sholat-sholat sunat dan tahajud dan sholat-sholat nafal yang lain dijumlahkan seluruhnya, maka maksimal kita membaca surah Al-Fatihah itu setiap hari 80 kali. Huzur ne ye bhi bayan farmaya hai ke jo log nawafil tahajjud ya nawafil ada nahi karte to agar kam bhi kiya jaye phir bhi ye tadad 40 tak ho jayegi. Dan jika ada orang-orang yang tidak sholat tahajud dan sholat-sholat yang lain, maka minimal dia membaca 40 kali setiap hari. Itu kata huzur awal radhiyallahu anhu. Quran Majid ke jo mukhtalif hisse hain inko hum surat ka naam dete hain. Setiap bagian sempurna dari bagian-bagian Al-Quran kita menamakannya surah. Or is tarah ke 114 hisse Quran Majid mein, yani 114 surte hain. Sehingga dengan pembagian itu ada 114 bagian Al-Quran atau 114 surah Al-Quran. Or surat ko surat ka naam khud Quran Majid mein diya hai, Allah Taala ne diya hai. Dan nama surah Al-Fatihah ini Allah Ta'ala sendiri yang menamakannya di dalam Al-Quran. Tamam jo surte hain unko surat hum kyun kehte hain, kyunki Quran Majid ne ye zikr kiya. Kenapa nama-nama surah itu kita sebutkan demikian? Karena memang ada tersebut di dalam Al-Quran. Suratul Baqarah ki ek ayat hai, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi. Jadi salah satu contoh tadi dibacakan dalam surah Al-Baqarah yang sudah beliau baca tadi, ada kata surat dalam ayat tersebut. So, surat ko hum surat kyun kehte hain? Isliye ke Allah Taala ne bhi ise surat kaha. Kenapa kita menyebutnya surah itu dengan surah? Karena Allah Taala sendiri yang menamakannya surah. Aur is ilhami naam ko aa huzur sallallahu alaihi wasallam bhi istemal kiya karte. Dan berdasarkan wahyu inilah hadrat Rasulullah SAW menggunakan istilah ini dalam sabda-sabda beliau. Sahih Muslim mein ek riwayat hai, Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu riwayat karte hain ki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya anifan suratun, ke abhi abhi mujh par ek surat nazil hui hai. Begitu juga dalam hadis disebutkan bahwa Hadrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, barusan turun surat kepada saya. Jadi boleh gunakan surat. So, isliye ye yaad rakhen ke aajkal hum jo chapter surat kalam Quran Majeed ke mukhtalif hisson ko kehte hain to ye naam koi baad mein nahi rakha gaya. Jadi harus diingat bahwa penggunaan kata surah ini untuk ayat-ayat atau surah bagian-bagian Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala. Jadi bukan diambil dari tempat lain atau dinamakan setelah turun wahyunya itu. ये इल्हामी नाम है, कुरान मजीद में इसका जिक्र है और आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी नाम से इसको जिक्र किया करते हैं। Jadi nama ini adalah nama yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala dan Hadrat Rasulullah SAW juga menggunakan nama ini di dalam sabda-sabda beliau. Arabi zaban ek bahut wasi zaban hai. Hame malum hai ki ek ek lafz ke kai maani hua karte hain. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas sehingga satu kata memiliki berbagai macam arti. इसी तरह सूरत का जो लफ्ज अरबी में है उसके भी कई मानी है। इसका कहता सूरह dalam bahasa Arab memiliki berbagai macam arti। इसका एक माना मंजिलतुन है, मंजिलतुन जिसे दर्जा कहते हैं। salah satu arti dari surah dalam bahasa Arab artinya manzilah, artinya derajat। इसका एक और माना शरफुन, जिसे हम बुजुर्गी बोलते हैं। Salah satu artinya juga syarafun, kemuliaan. Krista ek mana alamatun, yani nishan hai. Dan yang berikut adalah alamatun, artinya tanda. Isi tara unchi diwar ko ya unchi imarat ko jo khubsurat ho, usse bhi surat kehte. Begitu juga dinding yang tinggi dan indah disebut juga surat. Isi tara iska ek mana bakiya ka bhi hai. बकिया हिस्सा जो अपनी जात में पूरा भी हो। यदि सावसपति juga bagian yang tersisa dan masih sempurna surat। इसी तरह ऐसी शय जो पूरी और मुकम्मल हो उसको भी सूरत कहते हैं। juga sesuatu yang baik dan sempurna itu juga disebut surat। सूरत की जमा सुवर dan jama daripada surat suar. Aaj ka sabak hai abhi main yahi tak mukhtasar rakhta hu. Abhi aapki agli class ka waqt ho gaya hai. Sampai di sini dulu kelas saya, sekarang kelas yang berikutnya akan. Kal main iske mutalliq kuch sawal karke aapka ek jaiza sa lunga kya yaad rakha fir hum aage badhe. Jadi besok saya akan menanyakan kepada tuan-tuan apa saja yang sudah tuan-tuan dapatkan dari sini. Lalu kemudian dari teman kita akan melanjutkan pelajaran berikut. Tapi itu show satu yang kembali mila. Insyaallah. Sudah aja. Thank you.